Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Tayyib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Taisir Mustahul Hadis karya Syekh Dr. Mahmud Tahan Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Ya, Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Ya, bagi yang ingin kembali memurajaah silakan di murajaah pada rekaman sebelumnya. Sekarang kita masuk ke jenis selanjutnya. Ya, yang masih termasuk dari kategori mukhalafatul litsiqat yaitu al-muttarib. Al-muttarib. Qala hafizahullahu ta'ala al-muttarib. Al-muttarib itu goncang artinya. Sesuatu yang tidak stabil. Sesuatu yang tidak stabil. Ta'rifuhu lugatan, ya, definisinya secara bahasa, huwa ismul fa'il, huwa ismu fa'il min al-ittirab. Dia adalah isim fa'il dari ittirab. Apa itu ittirab? Huwa ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi. Yang namanya ittirab itu adalah ketidakberaturan dan rusaknya susunan sesuatu. Jadi sesuatu itu tidak beratur, ya, rusak susunannya. Ya, tidak ada bentuk yang baku. Kadang begini, kadang begitu, selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Wa asluhu min ittirabil mauj. Asalnya diambil dari ketidakaturan ombak. Ombak tuh nggak pernah beratur ya, nggak pernah beraturan bentuknya. Kadang set, kadang lebih rendah, ya kadang dia naik, kadang dia turun. Idza kathrat harakatuh. Ya, karena demikian banyak pergerakan dari ombak tersebut sehingga dia tidak pernah berada pada posisi yang stabil. Wa daraba ba'duhu ba'dhan, dan sebagiannya menimpa sebagian yang lain, ya. Shhh, seperti itu. Ya. Ini asal muasal dari kata al-ittirab. Ini apa? Ittirabul mauj. Ini ketergoncangan ombak. Ada pun secara istilah, qala istilahan maruya ala aujuhin mukhtalifah mutasawiyatin fil quwwah. Yang disebut sebagai hadis muttarib adalah apa yang diriwayatkan dengan wajah yang berbeda, yang sama kekuatannya. Jadi riwayatnya itu banyak, ya, riwayatnya banyak, tapi masing-masing nggak sama semuanya, nggak ada yang sama dari riwayat-riwayat tersebut. Tapi matanya sama. Hah? Matanya sama tapi. Matanya mirip, tapi nggak sama. Perbedaannya signifikan, saling bertentangan. Misalnya, ya, kita ambil contoh aja biar antum nggak kelamaan bingungnya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, inna fil mal la haqqan siwaz zakah. Diriwayatkan, ya, sesungguhnya dalam harta itu ada hak selain zakat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, laisa fil mal haqqin siwaz zakah. Di riwayat yang lain dikatakan tidak ada dalam harta itu hak selain zakat. Nah, ini kan kontradiksi sama sekali, ya. Benar-benar kontradiksi. Kenapa? Di hadis yang pertama Nabi mengatakan, ya, tidak ada di dalam harta itu ada hak yang harus dikeluarkan selain zakat. Di dalam hadis yang kedua disebutkan bahwa apa? Laisa fil mali haqqu siwa zakat. Tidak ada dalam harta itu hak kecuali cuma zakat saja. Yang satu menetapkan adanya hak yang lain yang harus kita keluarkan selain zakat, yang satu mengatakan tidak ada. Nah, ini piye? Kepriye? Ya. Jadi apa? Ada yang kontradiksi. Cuma ada syaratnya dia, mutasawiyatin fil quwwah, sama-sama kuatnya, kekuatannya sama. Ya, kalau yang satu lebih kuat gampang, ada tarjih, ini dhaif, yang ini kuat, ya. Faham tumu? Ya. Kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama definisi al-ittirab, ya, ditambahkan dari definisi yang diberikan oleh al-muallif di sini, ma'a ta'adzur al-jama' wa tarjih. Ya, disertai dengan uzur untuk menguatkan, ya, untuk mengumpulkan atau menguatkan. Jadi dia syaratnya dia mutarib itu tidak bisa dijamak. Seperti tadi. Nabi mengatakan tidak ada hak selain zakat. Di dalam teks yang lain dikatakan ada hak selain zakat. Ini bisa enggak dikumpulkan? Enggak bisa. Ya. Jadi apa? Tidak bisa dikumpulkan. Ini syaratnya, tidak harus tidak bisa dikumpulkan. Kemudian enggak bisa diterjih, sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Enggak bisa diterjihkan bahwa oh ini riwayatnya lebih kuat, ini rawinya kalah. Dobutnya enggak bisa. Sama-sama kuat dia, baru kita katakan ittirab. Kalau yang satu lebih kuat gampang, kita katakan yang ini lebih kuat periwayatannya. Paham tu mu? Ya. Sehingga untuk menghukumi al-ittirab pun enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Itu tadi ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad bahwa keadaan suatu hadis itu baru kita ketahui kalau sudah dikumpulkan jalan-jalannya. Kalau jalan-jalannya semua dikumpulkan, baru terkuak hakikat dari hadis tersebut. Dari mana kita tahu hadis ini muttarib? Kalau jalan-jalan sudah dikumpulkan. Setelah jalan-jalannya dikumpulkan, ternyata semua jalannya itu yang saling kontradiksi ini sama-sama kuat. Nggak bisa ditarjih. Nggak bisa ditarjih. Ya. Pasti ada konsletnya. Di mana konsletnya? Ya, inilah yang disebutkan tadi itu. Ya, ada kesalahan periwayatan. Ya, ada kesalahan periwayatan dalam pada suatu rawi, ya, yang dilakukan oleh seorang rawi, sehingga kok jadi bercabang seperti ini dan masing-masing yang diriwayatkan berbeda, ya. Nah ini yang namanya al-ittirab, ya. Jadi apa yang diriwayatkan, ya, dengan sisi yang berbeda, yang sama kekuatannya, namun tidak bisa dijamak atau tidak bisa ditarjih, tidak bisa dijamak dan tidak bisa ditarjih. Baik, sekarang bagaimana definisi ini dielaborasi lagi oleh beliau? Syarhut ta'rif. Qala ay huwa al-hadithu alladhi yurwa an ashkalin muta'aridhatin mutadafi'atin. Hadith muttarib adalah hadith yang diriwayatkan dalam bentuk yang saling bertentangan. Ya, muta'aridhah, saling bertentangan. Mutadafi'atin, dan saling bertolak belakang. Bihaitsu la yumkinu tawfiqu bainaha abadan. Dalam keadaan tidak bisa dicocokkan satu sama lain. Ya, artinya enggak bisa dijamakkan sama sekali. Wa takunu jami'u tilka riwayat mutasawiyatan fil quwwah min jami'il wujuh. Dan seluruh riwayatnya, ya, itu sama kekuatannya. Ya, min jami'il wujuh, dari semua sisi sama. Dari si fulan, sama-sama kuat, tidak ada celaknya. Cuma apa yang diriwayatkan berbeda. Bihaitsu la yumkinu tarjih ihdaha 'ala al-ukhra bi wajhin min wujuhit tarjih. Di mana tidak dikemungkinkan untuk diadakan tarjih di antaranya, ya, dengan bentuk tarjih apapun. Bi wajhin min wujuhit tarjih. Ya, dengan metode tarjih apapun tidak bisa dilakukan tarjih. Coba dari sisi sanadnya, misalnya dari sisi rawinya enggak bisa. Ya, dari sisi yang lain enggak bisa. Ya. Sehingga apa? Tidak bisa dilakukan tarjih. Sehingga hadisnya adalah hadis yang muttarib. Hadisnya goncang. Ya, karena diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda atau bisa juga nanti dari sisi sanadnya. Ya. Qala syurutu tahaqqukil ittirab, syarat terrealisasinya ittirab, artinya kapan sebuah hadis itu bisa kita vonis sebagai hadis yang muttarib. Qala yatabayyanu minan nadhari fi ta'rifil muttaribi wa syarhihi annahu la yusamma al haditsu muttariban illa idza tahaqqaqa fihi syartan. Ya, maka jelaslah dengan melihat definisi muttarib dan penjelasannya bahwa tidaklah sebuah hadis itu dihukumi sebagai hadis yang muttarib illa idza tahaqqaqa fihi syartan, melainkan harus terpenuhi padanya dua syarat. Ya. Jadi ada dua syarat hadis itu disebut sebagai hadis yang muttarib, hadis yang goncang. Ya. Yang pertama, ikhtilafu riwayatil hadis, berbedanya riwayat-riwayat hadis tersebut. bihaitsu la yumkinu jam'u bainaha, di mana tidak mungkin untuk menggabungkannya. Ya, seperti ucapan Nabi SAW tadi, inna fil mali la haqqan siwaz zakah, sesungguhnya dalam harta itu ada hak yang harus dikeluarkan selain zakat. Ya, riwayat lain mengatakan sebaliknya, laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Ya, tidak ada hak selain pun dari harta kecuali zakat. Ya. Jadi apa? Ikhtilafu riwayatil hadis. Terdapat ya perbedaan riwayat hadis, tidak mungkin dikumpulkan. Kemudian syarat yang kedua, tasawi riwayat fil quwwah. Riwayatnya sama-sama kuat. Ya, kekuatannya itu sama. Bihaitsu la yumkinu tarjihu riwayat riwayatin an ukhra. Di mana tidak mungkin melakukan tarjih antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Ya, sama-sama kuat. Si fulan ini thiqah yang meriwayatkan. Si fulan thiqah juga. Si fulan thiqah. Waduh, yang mana ini yang lebih kuat? Enggak bisa ditarjih. Semuanya sama-sama kuat. Amma idza tarajjahat ihda ar-riwayat 'ala al-ukhra aw amkana jam'u bainaha bisyaklin maqbul fa inna sifatal ittirab tazulu 'anil hadis. Ya. Adapun kalau ya yang salah satu riwayat itu lebih rajih, lebih kuat daripada riwayat yang lain, atau dikemungkinkan untuk melakukan penjamaan, yakni dikumpulkan, dijamak riwayat-riwayat tersebut bisyaklin makbul, ya, dalam bentuk yang bisa diterima. Jangan asal jamak saja, ya. Asal jangan jangan asal menjamak. Ya, menjamaknya harus dia dengan apa? Penjamaan yang bisa diterima. Kalau dia bisa ditarjih atau bisa dijamak, fa inna sifatal ittirab tazulu 'anil hadis, maka ketergoncangannya hilanglah dari hadis tersebut. Hilanglah ketergoncangannya dari hadis. Ya. Jadi harus ada dua hal ini. Yang pertama, ya, tidak bisa ditarjih, yang kedua tidak bisa dijamak. Kalau bisa ditarjih, ada yang lebih kuat periwayatannya, maka hilang apa? Ketergoncangannya, enggak goncang lagi. Berarti ada yang lebih kuat, yang ini lemah. Atau yang kedua bisa dijamak, ya, sama-sama kuat misalnya, tapi bisa dijamak, ya, maka ketergoncangannya itu hilang. Wa na'malu bi riwayati rajihah fi halati tarjih. Kalau bisa dirajihkan, bisa dikuatkan salah satu riwayat, maka yang kita amalkan adalah riwayat yang rajih. Au na'mal bi jami'i riwayat fi halati imkanil jam'i bainaha, atau kita melakukan atau mengamalkan semua riwayat apabila memang bisa dikumpulkan, ya. Kalau ditarjih pilih salah satu, kalau dijamak semuanya dilakukan. Ya, semuanya dilakukan. Ya, ini dua perkara yang menyebabkan sebuah hadis itu padanya dihukumi dengan ittirab. Yang pertama, ya, terjadi perbedaan yang tidak mungkin dijamak. Yang kedua, ya, sama-sama kuat sehingga tidak bisa melakukan tarjih. Qala aqsamu, sekarang pembagian dari hadis muttarib. Yanqasimul muttaribu bihasabi mauqit tirab fihi ila kismain. Hadis muttarib terbagi sesuai dengan letak ketergoncangannya menjadi dua jenis. Jadi ada dua jenis hadis yang muttarib, ya, yang membedakan apa? Yang membedakan letak ketergoncangannya. Muttaribu sanad, kalau dia terjadi ketergoncangan dalam sanad, maka disebut sebagai muttaribu sanad. Ya, ini jenis yang pertama. Sanadnya goncang. Wa muttaribul matan, ya, yang kedua muttaribul matan, matannya ya muttarib. Matannya muttarib. Wa wuqu' itiraf fi sanad aktsar. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa itiraf, ketergoncangan dalam sanad itu lebih banyak. Jadi ketergoncangan dalam matan itu sedikit. Ya. Tapi kebanyakannya ketergoncangannya itu terdapat di dalam matan. yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Qala, sekarang kita coba ambil contoh. Ya, muttalibus sanad. Sekarang hadis yang muttalibus sanad, yang sanadnya goncang. Wa mithalu haditsu Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala. Di antara contohnya adalah hadisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau mengatakan, ya Rasulullah, araka syibta. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku melihat engkau telah beruban. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya, surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuatku beruban. Jadi dengan turunnya surat Hud dan saudara-saudaranya, maka ini menyebabkan Nabi alaihissalatu wassalam beruban. Ini hadisnya ya. Dari riwayat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Daruqutni, disebutkan oleh al-Imam Daruqutni, hadza muttaribun. Ya, hadza muttaribun. Hadis ini adalah hadis yang goncang. Fa'innahu lam yurwa illa min tariq Abi Ishaq. Hadis ini tidaklah diriwayatkan melainkan dari jalannya Abu Ishaq. Ya, jadi Abu Ishaq al-Taruf di tengah. Abu Ishaq, inilah madarul hadis. Ya. Waqad ukhtulifa 'alaihi fihi 'ala nahwi asharati awjuhin. Ya. Riwayatnya Abu Ishaq ini telah diperselisihkan menjadi 10 wajah. Nah, ini goncangnya dia. Abu Ishaq ini meriwayatkan dari banyak wajah. Faminhum man rawahu mursalan. Sebagian di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq, mereka meriwayatkan hadis ini mursal. Ya, artinya hanya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, atau maksud mursal di sini adalah mungkote ya. Al-Imam Daruqutni mengatakan mungkote. Wa minhum man rawahu mausulan. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya dengan bersambung. Ya. Karena dalam riwayat itu sebagiannya mengatakan diriwayatkan oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq ini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah meriwayatkan dari Abu Bakar. Ya. Dari Abu Bakar, kemudian Abu Bakar dari Rasulullah SAW. Dan sebagian riwayat, ya, diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, meriwayatkan dari Ikrimah, kemudian dari Rasulullah SAW. Ya. Wa minhum man rawahu mausulan, wa minhum man ja'alahu min musnadi Abi Bakar. Di antara orang yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i ini, ya, mereka meriwayatkan hadis dari Abu Bakar. Jadi sahabat hadisnya Abu Bakar. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Sa'ad. Ya, sebagiannya lagi meriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, ada perbedaan pula ya. Padahal madarnya satu, Abu Ishaq. Tapi Abu Ishaq ini, ya, di ujungnya itu ada yang dari Abu Bakar, ada yang dari Sa'ad. Wa minhum man ja'alahu min musnadi Aisyah. Dan di antaranya ada yang diriwayatkan dari Aisyah, padahal madarnya satu, Abu Ishaq. Tapi itu lewat Ikrimah juga. Hah? Itu lewat Ikrimah juga. Ya, lewat Ikrimah. Cuma ujungnya beda. Cuma ujungnya beda. Harusnya kan satu jalan dia. Ya, harusnya satu jalan. Wa ghairu dzalik. Dan Ikrimah enggak ketemu Abu Bakar. Ikrimah itu tabi'i, tapi dia enggak ketemu Abu Bakar. Ya. Kan aneh kan? Ya. Oh, dia bisa meriwayatkan dari Abu Bakar kan? Wa ghairi dzalik. Dan dari sahabat yang lain. Jadi banyak sekali, masa satu rawi tapi kok dia meriwayatkannya banyak sekali. Ucapannya sama. Ini satu hal yang janggal, satu hal yang janggal. Ya. Wa ruwatuhu thiqatun la yumkinu tarjih ba'dihim ala ba'din. Dan riwayat-riwayat yang berbeda ini, yang sekian banyak jenisnya ini, semua rawinya itu rawi yang thiqah. Ya, disebutkan oleh para ulama, di antara yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i adalah Abu'l-Ahwas Salam Ibn Salim. Ya, thiqah. Kemudian Zuhair bin Muawiyah, sama. Kemudian Israel bin Yunus, sama. Ya. Warwatuhu thiqat. Yang meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i itu semuanya thiqah. La yumkinu tarjih ba'dihim ala ba'd. Enggak mungkin ditarjih, ya. Satu sama lain. Wal jam'u muta'adzirun, dan tidak bisa pula dijamakkan. Tidak bisa pula dijamakkan. Jadi enggak mesti, ya, kayaknya kalau kita orang awam melihatnya, wah ini Masya Allah ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Enggak mungkin. Ya, mesti dia jalurnya jalur tertentu. Ini sekian banyak sahabat, dia meriwayatkan dari satu orang. Ya. Akarnya di Abu Ishaq As-Sabi'i. Tapi kalau sahabatnya banyak. Ya. Kalau sahabatnya satu, kemudian yang meriwayatkan setelah sahabat itu banyak, ini satu hal yang lumrah. Ini sahabatnya banyak, yang meriwayatkan cuma satu orang dari sahabat-sahabat itu. Ya. Maka apa? Riwayat ini disebut sebagai riwayat yang goncang. Riwayat yang goncang. Kenapa? Enggak bisa ditarjih. Ini sebenarnya dari Abu Bakar, dari Aisyah, dari Sa'd bin Abi Waqqas, ya. Atau dari siapa sebenarnya? Ya. Padahal yang meriwayatkan satu orang saja, Abu Ishaq As-Sabi'i saja. Maka ini disebut oleh para ulama sebagai hadis yang muttarib. Faham tumu? Paham? Selamat, paham? Baik. Ini muttaribus sanad. Ini muttaribus sanad. Sanadnya yang goncang. Sekarang muttaribul matan. Matannya yang goncang. Gimana? Wa mithalu ma rawahu Tirmidzi an Syariq an Abi Hamzah an Syabi an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Syariq, dari Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aniz zakah, faqala inna fil mali la haqqan siwa zakah. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang zakat, maka beliau mengatakan, sesungguhnya pada harta ada hak selain zakah. Di selain zakat ada hak yang harus ditunaikan. Warawahu Ibnu Majah min hadzal wajh bilafdzin laisa fil mali haqqun siwa zakah. Demikian juga Ibnu Majah, sama, dia meriwayatkan dengan sanad yang sama tapi kemudian lafadznya berbeda. Laisa fil mali haqqun siwa zakah, tidak ada, ya, bagi harta itu hak selain zakat. Jadi cuma zakat saja. Qala al-Iraqi fa hadha ittirabun la ya'tamilu ta'wil. Maka al-Imam al-Iraqi mengatakan bahwa ini merupakan ketergoncangan yang tidak bisa ditakwil. Artinya tidak bisa dilakukan penggabungan, penjamaan. Mau dijamak gimana? Ya. Sehingga ini adalah contoh ittirab dalam matan. Ya. Sehingga ini hadis-hadis yang lemah. Ya. Kenapa dihukumi sebagai hadis yang lemah? Berarti orangnya itu pelin-pelan yang meriwayatkan. Ada yang pelin-pelan dalam meriwayatkan. Kadang dia katakan ini, kalau dalam sanad, ya, kadang dia katakan ini dari Abu Bakar, kadang dia katakan ini dari Aisyah, kadang dia katakan ini dari Sa'd bin Abi Waqqas. Ada kepelin-pelanan. Ada kepelin-pelanan pada sirawi. Demikian juga dalam sisi matan, kadang dia katakan bahwa tidak ada hak pada harta kecuali zakat, ya. Kadang dia katakan ada hak pada harta, ya, selain zakat. Goncang dia, plin-plan. Jadi enggak bisa kita anggap, "Wah, kamu plin-plan ini kok ada ngelewatkan gini." Ya, kayak sama kayak orang kadang ngomong dele, besok ngomong tempe, ya. Sehingga tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Qala mimman yakul itirab. Qad yakul itirab min rawin wahid bi'an yarwial hadith ala aujuhin mukhtalifah. Ya, pada atau pada siapa terjadi ketergoncangan. Bisa jadi, kata beliau, terjadi ketergoncangan dari satu orang rawi. ya, di mana dia meriwayatkan rawi, meriwayatkan hadis, ya, dari sisi yang berbeda, berbeda-beda. Ya, seperti Abu Ishaq tadi, Abu Ishaq As-Sabi'i, ketika meriwayatkan hadis Syayyibatni Hudun wa akhwatiha, dia meriwayatkannya dengan wajah yang berbeda, berbeda-beda. Qala wa qad yaghal itirabu min jama'atin bian yarwiya kullun minhum al-hadith ala wajhin yukhalif riwayatal akharin. Dan bisa jadi ketergoncangan itu terjadi pada jamaah, di mana mereka semua meriwayatkan hadis dalam dengan bentuk yang berbeda satu sama lain. Bisa satu orang, kadang-kadang dia ngomong seperti ini, kadang-kadang dia ngomong seperti itu. Bisa banyak orang, ya, yang meriwayatkan dengan berbeda, berbeda-beda. Sababu dha'fil muttarib. Nah, kenapa hadis muttarib ini dilemahkan? Wa sababu dha'fil muttarib annal ittirab yush'iru bi'adami dhabti ruwatihi. Sebab kelemahan kenapa hadis muttarib itu difonis sebagai hadis yang lemah, karena ittirab menunjukkan adami dhabti ruwatihi, ya, ketiadaan dhabt dari rawi-rawinya. Artinya rawi-rawinya tidak memiliki kedhabtan. Plin-plan dia, kadang ngeriwayatkan seperti ini, kadang ngeriwayatkan seperti itu. Terakhir pembahasannya, asyharu al-musannafati fihi kitab al-muqtaribi fi bayani muqtarib, karya al-hafidh Ibnu Hajar. Karya al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baqiya al-musahaf fa insyaallah ya wadan naqra'uhu al-musahaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.